Mitra Bisnis, Wall Street Journal menulis, keputusan pemerintah Indonesia melarang ekspor mineral mentah dinilai tidak tepat karena proses pemurnian dan pengolahan untuk nilai tambah yang sekarang diwajibkan sebelum diekspor, menurut perhitungan bisnis tidaklah ekonomikal. Pertama, tidak banyak fasilitas pengolahan yang tersedia secara lokal. Kedua, investasi sangat besar untuk membangun smelter. Dan ketiga, infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengolahan secara masif juga belum ada. Juga disebut ada 800 ribu pekerja yang kemungkinan harus dirumahkan akibat larangan ini. Akibatnya, pemerintah melakukan beberapa penyesuaian dalam peraturan larangan ekspor mineral mentah itu. Untuk membicarakan mengenai hal itu, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda? Sebenarnya peraturan undang-undangnya ada ya. Pemerintah tentu harus ikuti undang-undang yang ada ya. Tentu dia juga tidak bisa lebih dari itu. Sekarang kita kan cari kompromi. Yang mana yang serius, yang mau lakukan, dia kasih kesempatan. Biarpun mungkin 3 tahun lagi dengan penalti-penalti yang ada. Supaya pemerintah juga tidak dirugikan dan orang yang serius itu tidak dirugikan ya. Tapi yang memang yang jual tanah air, yang jual-jual barang mentah itu saya pikir sudah waktunya kita stop itu ya. Jadi saya nggak setuju juga. Dan jangan dengar mengenai orang luar negeri. Tentu orang luar negeri kalau bisa kita jual tanah air kita aja semuanya. Kayak kita jual loks kita, satu saat kita nggak punya hutan lagi. Akhirnya semua jadi ribut, rusak environment kita, rusak lingkungan kita. Saya pikir ini kompromi yang sudah dilakukan pemerintah menurut saya sementara ini yang terbaik lah. Jadi nggak ada lagi kita yang perlu kita tangisi supaya mereka yang biasa kerja jual-jual tanah air, jual-jual tanah aja, bupati yang main-main kasih konsesi-konsesi sama orang yang gituan, yang modalnya semua nggak ada juga, bayar pajak juga enggak. Saya pikir juga supaya sudah waktunya kita stop yang gitu-gituan menurut saya. Ya, jadi saya setuju yang kompromi ini menurut saya hasil yang terbaik untuk kita berkompromi. Untuk mana yang serius, yang mau berinvestasi untuk menambah added value, yang mana cuma main-main aja menjual tanah air ini. Itu menurut saya yang nggak benar. Jadi saya pikir kita lihat aja pemerintah berapa serius membuat putusan. Karena siapa yang mau investasi di Indonesia untuk meningkatkan added value, semua lebih gampang jual mentah sejak VOC itu aja kerja kita. Ratusan tahun dan tidak pernah kita maju-maju itu soalnya. Ya aja lah menurut saya yang itu-gitu tidak usah kita tangisin lagi. Itu sudah terjadi dan menurut saya semua harus ngikutin. Dan kompromi yang diputuskan terakhir ini menurut saya sudah mungkin jalan tengah yang terbaik menurut saya. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.